کل آپ سے خطوط لکھوائے گئے تھے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں. Saya sudah meminta untuk menulis surat kemarin untuk huzur. تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حضور کو خط کیسے لکھتے ہیں. Supaya Anda mengetahui bagaimana caranya tulis surat ke huzur. سب سے ضروری چیز انسان کا اپنے آقا اور مرشد کے ساتھ تعلق ہے. Yang terpenting adalah jalinan erat antara manusia dengan junjunannya. مرشد اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انسان کا سر ہے. حضور کیتا merupakan مرشد کیتا dan مرشد itu bagaikan kepala bagi manusia. اگر انسان کا سر کاٹ کر الگ کر دیا جائے, jika kepala manusia dipotong dan dipisahkan dari tubuhnya, تو جسم مردہ ہو جاتا ہے, tubuh akan menjadi seperti bangkai tak berguna. اسی لیے ہم جسم ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. Untuk itu kita bagaikan tubuh dan harus ada jalinan dengan beliau. یہ تعلق ہی زندگی کی علامت ہوگا. Jalinan inilah yang merupakan ciri dari suatu kehidupan. اس تعلق کے بغیر ہم مردہ ہیں. Tanpa jalinan ini kita bagaikan mayat. اس تعلق کا سب سے آسان طریق یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں خط لکھیں. Cara yang paling mudah untuk menjalin membina hubungan itu adalah menulis surat. اور باقاعدگی کے ساتھ خط لکھیں. Dan dengan dawam tentunya. یہ اپنی روٹین بنا لیں. Jadikanlah ini satu rutin tuan. اور وعدہ کریں کہ آئندہ سے کم از کم ہر 15 دن کے بعد ایک خط ضرور لکھیں گے. Dan berjanjilah kepada diri sendiri sekurang-kurangnya 15 hari sekali. خط آپ کو کل لکھوائے گئے تھے. Telah diminta menulis surat kemarin. اکثر خط الحمدللہ بہت اچھے تھے. Kebanyakan alhamdulillah baik, sangat baik. کچھ میں غلطیاں بھی ہیں. Sebagian ada yang masih salah-salah. لیکن تمام خطوں میں املا کی غلطیاں ہیں. Kekeliruan dalam penulisan املا. جو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہیں. Yang kadang sulit untuk dibaca. اس کے لیے میں نے ایک نمونہ آپ کے لیے تیار کر دیا ہے. Saya kasih contoh untuk tuan-tuan seperti ini. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. Saya kasih buat tuan-tuan. ہر کوئی اس کی ایک کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ لے. Silahkan dipotokopi dan simpan baik-baik. یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے. Biasakan sampai kapanpun peganglah ini. اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھنا ہے. Silahkan lihat menulis surat dengan jadikan ini sebagai panduan. یہ نمونہ ہے, اس میں سے آدھا خط ہر دفعہ یہی ہوگا. Ini contoh dan setiap saat inilah bentuk suratnya. ہر ہاتھ میں آپ نے بسم اللہ بھی لکھنی ہے. Di dalam surat Anda harus menulis bismillah. ہر ہاتھ میں آپ نے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود بھی لکھنا ہے. ہر ہاتھ میں آپ نے بخدمت اقدس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدکم اللہ تعالی بنصر العزیز بھی لکھنا ہے. ہر ہاتھ میں آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھنا ہے. ہر خط میں آپ نے اپنا تعارف بھی کروانا ہے. Memperkenalkan diri. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, ہمیشہ یہی رہے گا. Selalunya seperti itu, tidak ada perubahan. اس کے بعد جو اگلا فکرہ ہے صرف آپ نے ہر دفعہ اس کو تبدیل کرنا ہے. Hanya bagian isi saja yang perlu Anda rubah. آج آپ نے یہ لکھا ہے کہ ریفریشر کورس منعقد ہو رہا ہے اور آپ اس میں شامل ہیں. Sekarang Anda tulis sedang diselenggarakan RCM dan Anda pun ikut serta di dalamnya. اس کے لیے حضور دعا فرمائیں. Untuk itu حضور mohon doa. کل آپ لکھ سکتے ہیں کہ ریفریشر کورس مکمل ہو گیا ہے. Besok Anda bisa menulis RCM sudah selesai. میں اپنی جماعت میں واپس جا رہا ہوں, حضور سے دعا کی درخواست ہے. Saya akan kembali ke jemaat saya, mohon doa حضور. پھر آپ اس کو اگلے خط میں چینج کر سکتے ہیں کہ حضور میں اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. Lain kali Anda bisa menulis surat untuk doakan untuk putra Anda. پھر اگلے خط میں آپ نے صرف یہ فکرہ چینج کر دینا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. mohon doa untuk orang tua saya. Phir kabhi apne liye dua ke liye likhein ke huzur khuda taala meri kamzoriyon ki parda poshi farmaye. Untuk diri anda sendiri huzur tutuplah segala kelemahan saya. Dur karne ki taufeeq de. Jauhkanlah kelemahan saya ini. Mere ilm mein izafa farmaye. Tingkatkanlah ilmu saya. To aapke paas ye pattern aa gaya hai aainda se aapne sirf ek fikra change karna hai aur aapka khat taiyar ho jayega. Ini contohnya sudah anda miliki, anda hanya tinggal mengubah main isinya saja. Ye apne paas rakh le aur iski kapiyan karwa le. Silakan disimpan dan difotokopi. Aur pehla khat aaj raat ko aapne likhna hai aur kal mujhe dena hai. Surat yang pertama nanti malam anda harus tulis dan besok serahkan sama saya. Aainda se aap jane aur aapka khuda jane. Untuk yang akan datang Tuhan lebih tahu apa yang anda lakukan nanti. Ye ibnu sahib aap rakh le. तो इनको ये मुबारक साहब को दे दें, कापियां करवा लें इसकी, सबको दे देंगे कॉपी जी, इसकी कॉपी सब ले लें. Semua ambil fotokopinya satu-satu dari beliau. Iya gitu aja. हां जी ये नहीं कर दिया कि पिकनिक का फोटो दो के खाने के बाद ठीक आप सब ठीक है. कि टाइम टाइम क्या है दोपहर खाने के बाद? तो 2 बजे तकरीबन. 2 बजे हम तो नमाज़े असर जमा, वो तो यहीं जमा होगी ना मस्जिद में? प्रिंसिपल में इमाम को नहीं, वो कहाँ होगी नमाज जमा, कहाँ करनी है? मस्जिद में. हाँ ठीक है, अकेला अकेला ठीक है. नहीं अकेली अकेली जमा करेंगे नहीं, ठीक करवा दें. मेजॉरिटी है तो हाँ सबकी जमा. हाँ इमाम को बता दें कि इस आज प्रोग्राम है और असर भी यहाँ नहीं होंगे इसलिए नमाजें अभी यहाँ जमा हो जाएंगे. बस वो ज़्यादा मुनासिब है. खत लिखने के कुछ आदाब होते हैं. अदब बरापा अदब दलाम मुनली सूरत. खास तौर पर जब आप किसी मुकद्दस हस्ती को खत लिख रहे हैं, खुसूसनिया ketika anda menulis kepada wujud yang muqaddas, इसलिए जो भी आप कागज लें वो नहायत मुनासिब होना चाहिए. Untuk itu kertas pun yang anda gunakan harus yang terbaik. ये ना हो कि बच्चे की कॉपी से कोई सफा फाड़ा गंदा और उस पर लिख दिया. Jangan ngambil punya anak di sobek gitu kan. ये बदतमीजी में शामिल होता है. Ini tidak sopan. पता होना चाहिए कि मैं किसको खत लिख रहा हूँ. Harus tahu kepada siapa saya menulis. इसलिए मुनासिब सफा लें, अच्छी तरह साफ सुथरा लिखें. Ambil kertas yang baik dan tulislah dengan bersih. लिखाई को वाज़े लिखें ताकि पढ़ने में मुश्किल ना हो. Jelas tulisannya supaya tidak sulit bacanya. साइन करने की बजाय अपना नाम लिखें. अच्छा बेशक करें लेकिन नाम लिखे पता चले, साइन से मुझे क्या पता चलेगा किसने लिखा है. ठीक है. या अली menulis tanda tangan, nama juga sudah bagus, dua-duanya memang ya. बेशक साइन भी करें लेकिन नाम ज़रूर लिखें. Silahkan tanda tangan juga tapi yang penting namanya yang jelas tulis. नाम के साथ अपना एड्रेस भी लिखें. Seiring itu juga ditulis alamatnya. ताकि आपको वापस जवाब में मिल जाए. Supaya anda mendapatkan jawaban pada alamat tersebut. तो उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ताला आप सारे अपना पहला खत लिख कर दे देंगे. Saya berharap anda besok dapat menyerahkan surat pertama ini kepada saya. आइंदा से इस ताल्लुक को जारी रखेंगे. Dan mohon di masa yang akan datang untuk terus membina hubungan dengan huzur. इंशाल्लाह ये आपके खतूत हैं, ये वापस ले लें, ये मैंने देख ली हैं, ठीक हैं, लेकिन उनको उस नमूना के मुताबिक कर दें. Tolong disesuaikan dengan contoh yang saya kasih tadi. इसके बाद आज हम खत्म नबूवत के मुतालिक कुछ बात करेंगे. Kita akan berbicara berkenaan dengan khatamun nubuwah. जमात अहमदिया पर उसके मुखालफीन जो इतराज़ात करते हैं, keberatan yang dilontarkan oleh para ghair, para penentang kepada jemaat, उनमें से एक बहुत बड़ा एतराज यह है, salah satunya adalah yang paling besar keberatan yang paling besar adalah कि जमात अहमदिया खत्म नबूवत की कायल नहीं है, bahwa jemaat Ahmadiyah tidak mempercayai akidah khatamun nabiyyin, कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जमात अहमदिया खातमुन नबियीन नहीं मानती, जमात अहमदिया tidak meyakini Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, ये बहुत बड़ा इल्जाम है जमात अहमदिया पर, sebetulnya ini merupakan tuduhan yang sangat besar kepada jemaat, जमात अहमदिया आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खातमुन नबियीन मानती है, जमात अहमदिया meyakini Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, हां एक फर्क है, ya ada satu perbedaan, हम उन मानों को तस्लीम नहीं करते जो हमारे मुखालिफिन करते हैं, kita tidak meyakini makna seperti yang dimaknai oleh para penentang kepada khatamun nabiyyin itu. Kyun nahi mante uski bahut sari wajuhat hain. Kenapa kita tidak meyakini seperti mereka? Karena banyak sekali alasannya. Isliye ke lughat unki support nahi karti. Karena lughat sendiri tidak mendukung makna yang dibuat oleh orang para penentang itu. Isliye ke us उन मानों के नतीजा में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक होती है, karena makna yang dipilih oleh ghair ahmadi berkenaan dengan khatamun nabiyyin justru telah lancang kepada Rasulullah, isliye ke hum unke maano ko taslim karne ke paband bhi nahi hai, dan kita pun tidak berkewajiban untuk meyakini arti apa yang diyakini oleh mereka, isliye bhi hum nahi mante ke siyak o sabak lafz khatamun nabiyyin ka unke maano ki support nahi karta, kita pun tidak meyakini makna yang mereka ambil dari khatamun nubuwat dari sisi latar belakang kisah khatamun nubuwat itu apa. Ab hum zara is baat ki thodi tafseel mein jaate hain, kita sedikit lebih rinci lagi, jaisa ke surah kausar ki tafsir mein khaksar arz kar chuka hai, seperti yang telah saya yang lemah sampaikan di dalam tafsir surah al kausar, के मुशरिकीन आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ये इतराज किया करते थे, orang-orang musyrik melontarkan keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, के आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह अबतर हैं, नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह अबतर menurut mereka, के इनकी कोई औलाद नहीं या नूरीना औलाद नहीं, beliau tidak punya anak atau anak kandung, तो ये एक एतराज था जो मुशरिकीन आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर किया करते थे, इनिलह कब्रतान यंग सलो dilontarkan oleh orang musyrik kepada Rasulullah, इस एतराज का जवाब इस आयत में दिया गया है, sebagai jawaban atas keberatan tersebut diambil dari ayat ini, जब किसी एतराज का जवाब दिया जाए, ketika diberikan jawaban atas suatu keberatan, और उस जवाब में कोई और बात बयान की जाए, dan इसना जवाब में कोई बात बयान की जाए, और dan dalam jawaban tersebut ada hal lain yang disampaikan yang diterangkan, तो उसका मतलब यह होता है, artinya adalah कि तुम यह اعتراض करते हो, kalian melontarkan keberatan bahwa, हालांकि इस शख्स में तो यह खूबी भी है, padahal orang ini memiliki kelebihan-kelebihan ini, इसमें यह फजीलतें भी हैं, inilah fadilah-fadilah yang dimiliki oleh orang ini, इन फजीलतों की मौजूदगी में तुम्हारा اعتراض لغو है, dengan keberadaan fadilah-fadilah keunggulan Rasulullah SAW ini, maka keberatan kalian menjadi tidak ada artinya. Is asul ko maddenazar rakhte hue, memperhatikan pokok prinsip tersebut, ayat khatamun nabiyyin ke mani jo bhi kiye jaye, apapun makna yang diberikan kepada ayat khatamun nabiyyin, natija ye nikalna chahiye, harus keluar hasil कि यहां आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की फजीलत साबित होनी चाहिए, harus memberikan hasil bahwa yang fadilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah hinaan, na ye ke ek itraz musyrikin kar rahe hain, bukanlah di satu sisi orang musyrik menghina Rasulullah sebagai abtar, aur dusra tarjuma hum aisa kare jiske natija mein ek aur itraz paida ho aur ek aur kami waqiye ho, namun di sisi lain kita menerjemahkan khatamun nabiyyin dengan yang memberikan arti malah menjadi kurang kepada Rasulullah atau malah mendukung keberatan mereka, hum musyrikin ko ek aur itraz ka mauka de de, justru kita malah memberikan kesempatan lain kepada orang musyrik untuk melontarkan keberatan lagi, ab hum is ayat ko dekhte hain, Kita perhatikan ayat ini. Musyrikin اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتر تھے. Musyrikin melontarkan keberatan, nauzubillah Rasulullah SAW abtar. Allah Ta'ala نے فرمایا کہ ہاں محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. Allah Ta'ala berfirman, ya memang Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. یہاں تک تمہاری بات درست ہے. Sampai ini perkataan kalian betul. کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki di antara salah seorang kalian. Lekin aap khataman nabiyyin hai. Namun beliau adalah khataman nabiyyin. Tum aam insano ki baat karte ho, Muhammad Mustafa to nabiyon ke bhi baap hai. Kalian hanya mengatakan Rasulullah sebagai suatu seorang yang biasa, padahal beliau adalah ayah atau bapak dari para nabi. تو معنی وہ ہوں گے جو پہلے اعتراض کو رد کرنے والے ہوں. Maknanya harus menolak pendapat yang pertama tadi. اب ذرا ان معنوں کو دیکھیں جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں. Coba anda perhatikan makna yang digunakan oleh para penentang dari khatamun nabiyyin itu. وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں. Mereka menerjemahkan کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki di antara salah seorang kalian. اور وہ نبوت کو بھی ختم کرنے والے ہیں. Dan dia adalah yang mengakhiri silsilah kenabian. آخری سلسلہ نبی نہیں, نبیوں کو ختم کرنے والے, اس کا ہی ترجمہ کریں. Mengakhiri نبوت, کنبیان. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اعتراض مشرکین نے کیا. Hasilnya adalah di satu sisi orang musyrik melontarkan keberatan. Dusra mauka humne de diya ke na sirf ye ke ye mardon mein se kisi ke baap nahi hai balki inhone to nubuwat ka silsila bhi band kar diya. Tidak hanya bukan bapak di antara laki-laki di antara salah seorang kalian, melainkan dia pun yang mengakhiri nabi-nabi. اس میں سب سے پہلا اعتراض تو خدا تعالیٰ کی ہستی پر آتا ہے. Dari ترجمہ ini justru keberatan pertama ditujukan kepada zat Allah Ta'ala. اور خدا تعالیٰ کی حد تک ہے. Dan bersikap lancang kepada Allah Ta'ala. کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بیماریوں کو تو قائم رکھا. Allah Ta'ala di dunia ini membiarkan penyakit-penyakit, gumrahi ko to qaim rakha, membiarkan terjadinya kesesatan, lekin us bimari ke ilaj ke liye doctor bhejna band kar diye. Namun Allah Ta'ala justru menutup untuk datangnya dokter yang dapat menghentikan penyakit itu. Gumrahi ko to qaim rakha lekin hidayat dene walon ka silsila band kar diya. Allah Ta'ala membiarkan terjadi kesesatan namun menutup datangnya orang yang akan memberikan hidayah itu. Aisa laghw qida hum kisi maqul insaan ke mutalliq bhi nahi rakh sakte. Kita tidak bisa memiliki akidah yang laghw seperti itu dan menerapkan kepada orang yang berakal sehat. Kujah ye ke hum Khuda Ta'ala ke mutalliq aisa tasavvur kare. Alih-alih kita berpikiran seperti itu berkenaan dengan Allah Ta'ala, ke wo koi aisa ghair maqul kaam kar sakta hai, bahwa Allah Ta'ala melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal seperti itu, ke wo ek hospital bhi banaye, dia membuat rumah sakit, usme bimar bhi ho, ada orang sakit di dalamnya, bimari shiddat bhi ikhtiyar kar rahi ho, dan penyakit pun semakin parah, lekin doctor koi na ho, tapi dokter tidak ada, to aise hospital ka kya fayda, apa artinya hospital seperti itu. Khuda Ta'ala se aise laghav kaamon ki tawakko nahi ki ja sakti. Tidak bisa kita menyandarkan, menggambarkan Allah Ta'ala melakukan pekerjaan yang lagau seperti itu. Ye uski had tak hai. Ini bersikap lancang sebetulnya kepada Allah Ta'ala. In mano mein dusri had tak aan Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki hai. Yang kedua adalah bersikap lancang kepada Rasulullah SAW. Is tarah ke hum dekhte hain ke nubuwat Khuda Ta'ala ka ek inaam hai. Kita mengetahui bahwa nubuat ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Ab agar Khuda Ta'ala ka ek inam ko koi shaks rok deta hai, jika ada orang yang menghentikan datangnya nikmat dari Allah Ta'ala, to ye koi khubi ki baat nahi hai. Ini bukanlah kelebihan, bukanlah keunggulan. Ya to ye tasavvur kar lein ke nauzubillah nubuat koi zahmat hai, atau na'udzubillah justru yang disimpulkan adalah kenabian itu seperti musibah kalau begitu. To Hazur sallallahu alaihi wasallam ne usko khatam kar diya. Rasulullah malah menghabisi nubuat itu. To phir to ye khubi hogi ke ek zahmat thi usko rok diya. Jadi keunggulan Rasulullah hanya menghentikan datangnya musibah tadi. Lekin agar nubuat ek inam hai aur yakinan ek inam hai. Jika nubuat tadi dianggap sebagai nikmat dan memang nikmat, to phir isko is inam ko rokna Khuda Taala ke is fazl ko band karna koi achha kaam nahi hai. Menutup datangnya karunia Allah Taala dengan menutup nikmat itu bukanlah pekerjaan yang bagus. To ye is tarah agar tarjuma kare jo is tarah hamare mukhalifin tarjuma karte hain to isme Khuda Taala ke sath sath aa Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki bhi had tak hai. Jika diterjemahkan seperti terjemahan yang diberikan oleh orang gair tajub para penentang tersebut, berarti kita telah bersikap kurang ajar, lancang kepada Allah Taala pertama, juga kepada Rasulullah. Ab hum lughat ko dekhte hain ki lughat mein khatam ke kya maani hai. Coba kita perhatikan lughat, apa arti khatam di dalam lughat. Jab hum lughat ko dekhte hain to lughat mein khatam do maana mein istemal hota hai. Jika kita melihat lughat, di dalam lughat digunakan kepada dua arti. Yaad rakhein ki lafz khatam istemal hua hai, te ki zabar hai. Khatam, khatam, di atas ta ada zabar. Khatim nahin hai. Bukan khatim. Agar khatim ho to khatam karne wale maani ho sakte hain. Jika khatim bisa diartikan sebagai mengakhiri. Lekin yahan khatam istemal hua hai. Di sini yang digunakan khatam. Khatam ko jab hum lughat mein dekhte hain. Jika kita melihat dalam lughat. To do maani hai. Ada dua artinya. Ek angoothi ko kehte hain. Pertama adalah cincin. Aur dusra mohar ko. Yang kedua stempel, cap. Aur amlan jab hum tareekh mein dekhte hain jika kita melihat dalam sejarah to ye dono maane aapas mein milte hue nazar aate hain. Ada satu kesamaan, keserumaan antara dua arti ini. Kyunki purane zamane mein anguthi ko hi mohar ke taur par istemal kiya jata tha. Karena pada zaman dulu cincin lah yang digunakan sebagai stempel. Chunanche aa Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam bhi apni anguthi ko mohar ke taur par istemal kiya karte the. Sebagaimana Rasulullah pun menggunakan cincin beliau sebagai stempel pada masa itu. Jiske upar likha tha Muhammad Rasulullah. Yang di atas cincin tadi tertulis Muhammad Rasulullah. Jiski tertib ye thi ki Allah upar tha, phir Rasul tha aur Muhammad niche tha. Urutannya Allah di atas, Muhammad di tengah. Aur Huzur jo khutut likhte unke niche wo apni mohar lagate. Dan apapun khat yang ditulis oleh Rasulullah di bawahnya beliau stempelkan cincin beliau itu. Ab in dono maano ko samne rakhte hue dekhen ke insaan anguthi aur mohar ka istemal kyun karta hai. Jika kita melihat dari dua arti itu, kenapa manusia menggunakan cincin dan stempel itu dalam kehidupan manusia? Anguthi insaan pehenta hai khoobsurti ke liye. Cincin dipakai oleh manusia untuk menambah keindahan. Sabse achhi cheez jo haath par pehni jati hai wo anguthi hoti hai. Yang terindah untuk dipakai di tangan adalah cincin. Jisse sara haath hi khoobsurat lagne lagta hai. Yang dengan cincin itu semua tangan kita menjadi indah. Ab in maano ko samne rakhte hue zara ayat par gaur kare. Kita melihat sudut pandang dari semua arti ini, coba perhatikan ayat, kembali lagi kepada ayat. To ayat ka matlab ye hoga ki tum ye itraz karte ho ki Muhammad tumme se kisi mard ke baap nahi hai, durust hai. Kalian melontarkan keberatan bahwa Muhammad ini bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Lekin aapka maqam to isse bahut bala hai. Memang betul tuduhan kamu, tapi maqam beliau jauh lebih besar dari itu. Aap to tamam nabiyon mein sabse afzal hain. Beliau adalah yang paling afdal di antara seluruh nabi-nabi. Sab nabiyon se ala hain. Yang paling luhur di antara seluruh nabi-nabi. Sab nabiyon se khoobsurat hain. Yang paling indah di antara seluruh nabi-nabi. Jo bhi tarjuma kar lenge durust hoga. Apapun yang diterjemahkan menurut itu akan betul jadinya. Aap nabiyon ka husn hain. Beliau merupakan keindahan di antara para nabi. Aapke andar tamam nabiyon ke kamalat apne kamal ko pahunche hue hain. Di dalam diri beliau terkandung seluruh keindahan para nabi dan sudah sampai pada puncaknya. Ab dusre maano ko dekhte hain. Coba kita perhatikan dari menurut sisi yang arti yang kedua. Ke mohar ka kya matlab hota hai. Apa arti stempel? Ya uska istemal kya kiya jata hai. Apa yang digunakan untuk apa stempel? Mohar do इस्तेमाल होते हैं उसके स्टैंपल digunakan untuk dua tujuan एक हम कोई खत लिखते हैं तो उसके नीचे अपनी स्टैंप लगाते हैं pertama jika kita nulis surat di bawahnya kita cap dengan itu cincin जो सबूत होता है इस बात का yang membuktikan bahwa कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि ऊपर जो मज़मून लिखा है वो दुरुस्त है kita telah mengesahkan bahwa topik yang ditulis di atas itu adalah betul dalam surat itu मैं इसकी तस्दीक करता हूं aku sahkan surat ini तो मोहर का एक इस्तेमाल ये है कि वो तस्दीक के लिए इस्तेमाल itu fungsi pertama dari mohar dari stempel yakni mentasdik mengesahkan surat. Ab isko zara samne rakhein aur ayat par gaur karein. Coba kita kembalikan kepada ayat. To Khuda Taala ne farmaya ki tum ye itraz karte ho ki nauzubillah Muhammad abtar hain. Allah Taala berfirman bahwa kalian melontarkan keberatan bahwa Muhammad ini abtar. Drus hai ki wo kisi mard ke baap nahi hai memang betul dia bukanlah ayah dari laki-laki yang manapun lekin unka maqam to bahut bala hai namun maqam beliau adalah sangat tinggi wo apne se pehle tamam nabiyon ki tasdeeq karne wale hain beliau adalah wujud yang mengesahkan para nabi yang datang sebelum beliau musaddiq al-lima Quran Karim ne ek aur jagah yahi maane bayan farmaye hain Quran Karim pun menjelaskan arti lain di dalam ayat lain ye nabi apne se pehle tamam nabiyon ki tasdeeq karne wala hai beliau adalah yang mengesahkan seluruh nabi-nabi yang datang sebelum beliau ah huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne hi hame bataya hai ki aap se pehle 124000 nabi guzar chuke hain rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beritakan kepada kita bahwa sebelum beliau ada 124000 nabi yang datang aur aapki is tasdeeq ki wajah se hi hum tamam guzashta anbiya par iman laate hain dan karena pengesahan dari beliau lah sehingga kita meyakini seluruh nabi yang datang sebelum beliau agar ah huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ye tasdeeq na farmate jika rasulullah tidak mentasdeeq tidak mengesahkan para nabi-nabi terdahulu to hamare liye mumkin nahi tha ki hum tamam anbiya par iman le aate tidak mungkin kita beriman kepada seluruh nabi-nabi itu फिर मोहर का एक इस्तेमाल और भी है lalu ada juga penggunaan stempel selain itu ye istemal dakhane mein bhi kiya jata hai aur daftar mein bhi kiya jata hai stempel digunakan di kantor pos dan di kantor-kantor juga aur jab dakhane mein ya daftar mein kisi khat par stamp lagti hai ketika di kantor pos atau di kantor-kantor di atas surat dicap stempel तो इसका मतलब यह होता है कि अब इसको आगे जारी कर दिया जाए इसको आगे भेज दिया जाए जहां इसने जाना है artinya silakan untuk dikirim silakan untuk di forward ke manapun ini akan dikirim इसका यह मतलब नहीं होता कि इस पे स्टैंप लगी है इसको यहीं रोक दो bukanlah artinya setelah di stamp setelah di mohar malah disimpan di kantor rokne ka matlab nahi hai jari karne ka matlab hai bukan artinya ditahan melainkan harus dilanjutkan dikirimkan lagi तो अब इन मानों को भी आप सामने रखें जब anda perhatikan makna itu तो पूरे माने ये बनेंगे maka maknanya akan menjadi के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है bukanlah bapak di antara laki-laki salah seorang kalian लेकिन वो नबियों में अफजल ترین है dia adalah yang paling afdal di antara para nabi तमाम नबियों के कमालात आप में mukammal taur par aa gaye hain di dalam diri beliau terkandung seluruh kamalat kesempurnaan para nabi-nabi terdahulu aap apne maqam ke ala tarin darja par pahunch chuke hain beliau sudah sampai pada maqam yang tertinggi aap guzashta tamam anbiya ki tasdeeq karne wale hain beliau adalah orang yang mentasdeeq yang mengesahkan seluruh nabi-nabi terdahulu aur aainda bhi agar koi nabi hoga to wo aapki tasdeeq se jari hoga jika ada nabi yang akan datang setelah beliau itu harus dengan pecap atau dari disahkan dulu oleh beliau jo aapka ummati hoga wahi nabi hoga yang dari umat beliau lah yang akan menjadi nabi bagi jis par aapki mohar hogi wahi nabi banega yang ditasdik oleh beliau dialah yang akan menjadi nabi jo aap se mohabbat rakhta hoga wahi nabi hoga orang yang mencintai rasulullah dialah yang akan menjadi nabi itu imamukum minkum aainda agar nabi hoga to isi ummat mein se hoga jika ada nabi di masa yang akan datang maka dari umat ini jugalah datangnya wahi nabi hoga jo muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ki puri taur par pairvi karega dialah yang mengikuti secara utuh secara sempurna rasulullah sallallahu alaihi wasallam to aap purane anbiya ki bhi tasdeeq karne wale hain aur aainda nabuwat ko jari karne wale bhi hain beliau mengesahkan nabi-nabi terdahulu dan membuka pintu untuk nabi-nabi yang akan datang juga ab zara hum dekhte hain coba kita perhatikan ke ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam khud is ayat ka kya matlab samajhte the, apa yang difahami oleh Rasulullah SAW sendiri berkenaan dengan ayat tersebut. Ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam se behtar Quran Karim ka matlab koi nahi janta tha, tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran. Kai riwayat hain jinko chhod kar main sirf do misalein pesh karta hoon. Banyak riwayat yang tidak akan kita sebut, hanya dua saja yang akan saya sampaikan. Ye ayat nazil ho chuki hai, ayat ini sudah turun. Aur Rasool Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam samajhte hain ke mera maqam khatamun nabiyyin hai, dan Rasul memahami bahwa maqam saya ini khatamun nabiyyin. Phir bhi aap kya farmate hain? Meskipun demikian, apa yang beliau sabdakan? Ke agar mere baad koi nabi hota, jika setelahku akan datang nabi, to Umar nabi hote, Umar lah yang akan menjadi nabi. Hazrat Umar ke mutalliq farmaya, berkenaan dengan Hazrat Umar. Phir ek aur maqam par apne bete Hazrat Ibrahim ke bare mein farmaya, dalam satu kesempatan beliau bersabda berkenaan dengan Hazrat Ibrahim putra beliau, lau asha lakana siddiqan nabiyya, ke agar ye bachcha zinda rehta to zarur nabi hota, jika anak ini terus berlangsung hidup maka dia akan menjadi nabi. Ab ye baat qabil e gaur hai, kalimat ini perlu untuk direnungkan. Agar Huzur khataman nabiyyin ka tarjuma ye samajhte, jika beliau meyakini arti dari khataman nabiyyin itu, ke iska matlab ye hai ke nabuwat ka bab band ho gaya hai, bahwa pintu nubuwat itu telah tertutup, to phir Huzur ye na farmate ke agar ye zinda rehta to nabi hota, Huzur tidak akan bersabda seperti itu tadi. Aap farmate ke agar ye zinda rehta to phir bhi nabi na hota, beliau pastinya akan bersabda jika anak ini terus hidup tetap aja nabi tidak akan datang, kyunki mere baad nabuwat nahi hai, karena setelahku tidak ada lagi nabi. Huzur ne farmaya ke agar zinda rehta to nabi hota, jika anak ini terus hidup dia akan menjadi nabi, itu yang Huzur sabdakan. Ye nahi farmaya ke chahe zinda rehta phir bhi nabi na hota, Huzur tidak mengatakan bahwa meskipun anak ini hidup tetap tidak akan ada lagi nabi, tidak begitu. Phir hum sahaba ki taraf aate hain, coba kita perhatikan kepada para sahabat. Ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne farmaya hai ke agar deen seekhna hai to Aisha se seekho, Rasul bersabda jika kalian ingin belajar agama belajarlah kepada Aisyah. Hum dekhte hain ke Hazrat Aisha ne iska kya matlab bayan farmaya hai, kita perhatikan apa yang difahami oleh Hazrat Aisyah. Aapne farmaya hai, beliau bersabda ke qulu innahu khatamul anbiya'i wa la taqulu la nabiyya ba'dahu, ke tum ye to zarur kaho, katakan, tentu katakan, silakan, ke ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataman nabiyyin hai, bahwa Rasul adalah khataman nabiyyin, lekin iska ye tarjuma mat karo ke aapke baad koi nabi nahi hai, tapi janganlah kalian mengartikan bahwa setelah beliau tidak lagi nabi. Darasal hamare jo mukhalifin hain, sebenarnya para penentang kita, unme se baz ko is baat se bhi galti lagi hai, mereka telah keliru ke ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ek jagah farmaya hai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ke la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di, ke mere baad koi nabi nahi hai, tidak ada lagi nabi sesudahku. Baad mukhtalif auqat ke liye istemal hota hai, baad itu digunakan untuk berbagai waktu, iska matlab ye nahi hota ke maine agar aaj kaha hai ke aaj ke baad class nahi hogi, maksudnya adalah jika haan ji kya kar rahe, misal ye hai ke agar maslan main kehta hu ke aaj ke baad class nahi hogi, jika saya mengatakan bahwa setelah hari ini tidak ada kelas lagi, to iska matlab ye ho ke qiyamah tak kisi kisam ki koi kelas nahi hogi, bukanlah artinya tidak ada kelas lain, tidak ada kuliah-kuliah lain sampai hari kiamat, iska matlab ye hoga ke jo mazmoon hum is waqt padh rahe hain uske silsila mein ye aakhri class hai, maksudnya berkenaan dengan topik yang kita bahas saat ini adalah yang terakhir untuk hari ini, iska ye matlab nahi hai ke ab qiyamah tak koi class nahi hogi, maksudnya bukanlah sampai hari kiamat tidak ada kuliah lagi. Phir khatam ke aur istemal mukhtalif jagahon par hue hain, lalu penggunaan kata khatam juga di dalam berbagai tempat bermacam-macam, hum un par gaur karte hain, kita perhatikan آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسابدا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے مسجد کو ادلہ مسجد تر آخر اسی طرح حضرت علی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خاتم الاولیاء ہیں برکنان حضرت علی بلیو برسابدا بلیو ادلہ خاتم الاولیاء متنبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خاتم الشعراء ہے متنبی ڈسبت علیہ سبقے خاتم الشعراء بو علی سینا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خاتم الاطباء ہے بو علی سینا ڈسبت دنگان طبیب ینگ تراہیر تو اس سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں مقصود اپا ینگ کتا فہمی داری اتو سموا کیا بو علی سینا کے بعد تبابت کا دروازہ بند ہو گیا اپاکہ ستلہ بو علی سینا پنتو کتابیبان تلہ ترتوتوب کیا متنبی کے بعد شاعری کا دروازہ بند ہو گیا اپاکہ ستلہ متنبی پنتو شاعر منیعر ترتوتوب کیا حضرت علی کے بعد ولایت کا دروازہ بند ہو گیا اپاکہ ستلہ حضرت علی پنتو کوالیان تلہ ترتوتوب کیا مسجد نبوی کے بعد کوئی اور مسجد نہیں بنی اپاکہ ستلہ مسجد نبوی تیدہ مسجد لائن لگی جب ہم ہر جگہ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ Ketika kita mengartikan keempat itu bahwa tidak ada yang sampai makomnya kepada makom benda-benda tersebut, to koi wajah nahi hai. Tidak ada alasan bagi kita ke hum yahan bhi iska yahi tarjuma kare untuk menerjemahkan di dalam khatamun nubuwwah tadi ke yahan murad ye hai ke aan huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam nubuwwat ke jis ala maqam tak pahunch chuke hain ab wahan usse aage koi nahi ja sakta bahwa maqam nubuwwat yang sudah sampai pada kesempurnaan tadi tidak ada lagi yang meneruskan lagi nabi itu aur ye wo maani hai inilah makna jo ummat ke taqriban tamam buzurgan har daur mein mante chale aaye hain yang difahami oleh orang-orang suci yang telah berlalu jaisa ki maine arz kiya hai ki ha huzur sallallahu alaihi wasallam khud bhi yahi taslim kiya karte the sebagaimana yang saya sampaikan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meyakini hal tersebut hazrat aisha bhi yahi samajhti thi dan itu juga yang difahami oleh hazrat aisha hazrat imam malik bhi yahi samajhte the hazrat imam malik juga hazrat imam jafar sadiq bhi yahi samajhte the hazrat imam jafar sadiq hazrat muhyiddin ibn arabi bhi yahi khayal kiya hazrat muhyiddin ibn arabi juga hazrat imam abdul wahhab shairani bhi yahi tarjuma karte hain اس کے بعد حضرت مظہر جانے جانا بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں پھر مولانا قاسم نانوتوی صاحب بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں مختلف ادوار کے علماء میں سے ایک ایک کی انہی beberapa contoh yang difahami oleh para ulama dari berbagai masa یہ سارے کے سارے جماعت احمدیہ کے علاوہ ہیں کہ semua pendapat ini adalah selain dari jemaat Ahmadiyah yang berpendapat sama dengan kita اور ان کی تعداد جو ہے وہ بیسیوں ہے دن جملہ pendapat-pendapat orang suci itu jumlahnya puluhan banyak اور یہ ایسے بزرگان ہیں جن کو ہمارے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں dan mereka adalah orang-orang suci yang sangat diyakini oleh orang-orang gair sendiri اور یہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں dan sanadnya kuat یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں dan mereka meyakini ulama-ulama tersebut کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے بہوہ صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنتو کنبیان تیدہ ترتوتوب تو اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے جی کا تیدہ ترتوتوب تو پھر خاتم النبیین کے وہی معنی کرنے ہوں گے مکہ khatam an-nabiyyin harus diartikan jin ko jamaat ahmadiyah taslim karti hai seperti yang diyakini oleh jamaat ahmadiyah ke ah huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabse ala aur sabse afzal hain bahwa hadrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling luhur dan paling afdal aap tamam guzashta anbiya ki bhi tasdeeq karne wale hain beliau adalah yang mengesahkan seluruh nabi-nabi terdahulu aur aainda bhi agar koi nabi aayega dan jika آپ کے ہی فضل سے آئے گا dan jika ada datang lagi nabi setelah beliau maka berkat fadl beliau lah datang آپ سے ہی فیض حاصل کر کے آئے گا akan mendapat limpahan karunia dari beliau lah nabi tersebut آپ کی اتباع سے ہی آئے گا dan akan datang atas pengikutan kepada beliau lah حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف ہے ada satu kashaf حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ میں نے کشف میں دیکھا beliau bersabda saya melihat di dalam kashaf کہ آسمان پر ایک شور ہے di langit ada suatu keributan کوئی شخص آواز دیتا ہے ada orang yang bersuara کہ یہاں محیی کی تلاش ہو رہی ہے محیی کہتا محیی لفظ استعمال کریں میں ترجمہ اس کا سوری کیا گیا یہاں محیی کی تلاش ہو رہی ہے di sini sedang dicari, dilakukan pencarian kepada muhyi. Muhyi kehte hain zindagi bakhshne wale ko. Muhyi adalah orang yang menganugerahkan kehidupan, jo aage dusron ko zindagi bakhshta hai, yang memberikan kehidupan kepada orang lain. Hazrat Masih Maud Rasulullah farmate hain ki jab main wahan pahunchta hu, ketika saya sampai ke sana, Huzur bersabda, to koi shakhs meri taraf ishara karke kehta hai, ada orang yang mengisyarahkan kepada saya, menunjukkan, haza rajulun yuhibbu Rasulullah, haza rajulun yuhibbu Rasulullah, ye wo shakhs hai jo Rasul e Kareem sallallahu alaihi wasallam se sachi mohabbat rakhta hai, inilah orang yang mencintai sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzur Hazrat Masih Maud Rasulullah sallam farmate hain ki maine isse ye samjha, Huzur memahami kashaf tersebut bahwa ke jis shakhs ki talash ho rahi thi, orang wujud orang yang sedang dicari di langit itu, us muqam ke liye zaruri shart ye hai ke Rasul e Kareem sallallahu alaihi wasallam se mohabbat rakhne wala ho, untuk maqam syarat yang wajib adalah dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aapki kamal itaat karne wala ho, dan itaat secara kamil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehte hain ki maine jab ye awaaz suni to koi mujhe pakad kar aage le gaya, ketika saya mendengar suara itu ada yang memegang saya dan dibawa ke suatu tempat, mujhe ek kamre mein le jaya gaya, dan dibawa ke suatu ruangan, maine dekha ke ek badi kursi hai, saya melihat ada sebuah kursi besar jis par Rasul e Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashreef farma hai, yang mana di atas kursi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk. Hazur farmate hain ki tumhare haath mein kya hai, Huzur bersabda, di tangan kamu ada apa? Hazrat Masih Maud farmate hain ki maine dekha to mere haath mein ek kitab thi. Hazrat Masih Maud bersabda, di tangan saya ada sebuah kitab, jo meri apni hi ek likhi hui kitab thi, kitab yang ditulis dengan saya, tangan saya sendiri. Maine wo kitab Huzur ki khidmat mein pesh ki. Masih Maud bersabda, saya menyerahkan buku itu kepada Rasulullah. जैसे ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस किताब को पकड़ा, seketika Rasulullah memegang buku tersebut, वो किताब एक नहायत ही खूबसूरत फल बन गई, buku itu berubah menjadi sebuah buah yang indah. हुजूर ने उस फल को काटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, रसूलुल्लाह सल्लम memotong buku itu, buah itu, और उसमें से बेइंतहा शीरा निकला, dan dari buah itu keluar cairan yang tidak terhingga banyaknya. Is kadar shira nikla ke huzur ki kuniyon tak aa gaya, seperti tetesan madu meleleh gitu ya, sampai ke ini beliau is menetes. Is par huzur ne us phal ko jo kata hua tha ek tukda mujhe diya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada saya satu potongan dari buah itu, aur mujhe kaha ke wo darwaze par jo shakhs murda pada hai ye usko de do. Rasul bersabda, di pintu ada yang tergeletak mayit, serahkan kepada orang itu. Maine wo tukda usko de diya. Potongan itu diberikan kepada orang yang us shakhs ne wo khaya aur wo zinda ho gaya. Orang yang mati itu memakannya lalu hidup lagi. Hazrat Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam ne wo baki sari phal ke tukde meri jholi mein dal diye, yani Hazrat Masih Maud Sallam ki. Sisa potongan yang tersisa itu dimasukkan ke wadah yang dibawa oleh Masih Maud alaihi salam oleh Rasulullah. Hazrat Masih Maud alaihi salam farmate hain ki main isse ye samjha, Masih Maud alaihi salam bersabda, meyakini bahwa yang saya yakini adalah ke wo murda shakhs Islam tha, tamsil dari orang yang mati itu adalah Islam, ke har taraf se Islam par hamle ho rahe the, yani Islam diserang dari berbagai arah. अब उसको अगर किसी ने जिंदगी बख्शनी थी तो वो मसीह मौत था, jika ada yang akan memberikan kehidupan kepada Islam, wujud itu adalah Masih Maud, जिसने इस्लाम पर होने वाले हमलों का दिफा करना था, yang akan membela Islam dari serangan yang dilontarkan oleh para penentang Islam, और ये दिफा और ये जिंदगी मसीह मौत की किताबों के जरिए से मिलनी थी, dan pembelaan dan kehidupan ini akan didapatkan melalui buku Masih Maud alaihi salam, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी था, dan apa yang diperlukan untuk sampai kepada maqam itu, हाजा रजुलन युहिब्बु रसूलुल्लाह, कि वही शख्स मसीह मौद होगा, वही नबी आइंदा होगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता होगा, yang akan menjadi Masih Maud alaihi salam itu adalah orang yang mencintai dan orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मोहर होगी, yang telah ditasdik, yang telah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, یہ مطلب ہے ختم نبوت کا. اتلہ مطلب دری ختم نبوت. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ.